Oh begini rasanya kehilangan dirimu kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi dari hidupku. Oh mengapakah kau tinggalkan aku seperti ini saat untuk kita. Oh begini rasanya kehilangan dirimu kekasih. Tak pernah ku bayangkan sakitnya akan seperti lagi untuk bersama. Kenyataan ini telah memisahkan kita. Biarkan cinta ini, biarkan cinta ini jadi kenangan indah untukku, untukku. Oh, oh, oh. Mengapa kau tinggalkan aku seperti ini saat aku masih berharap cinta.